Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahumullahu ta'ala al-babu sadisu, bab yang ke-6, fil masih alal khufaini wal imamati wal jabirati. Bab tentang masalah mengusap khuf dan imamah dan sorban wal jabirah dan jabirah. Al-khuf, pengertian khuf adalah mayulbas ala rijli min jildin wa nahwihi, kulit atau semacam itu yang dipakaikan pada kaki. Jamaknya adalah khifaf. Kemudian yulhaq, dikiaskan dengan permasalahan khuf, kullu ma yulbas ala rijlain, segala sesuatu yang dipakaikan pada kaki. Jadi dia adalah terbuat dari suf, dari wal, wanahwiyah atau semacam itu. Dan poin pertama, hukum mengusap khuf dan dalilnya. Mengusap khuf sebagai pengganti dari membasuh kaki adalah satu hal yang diperbolehkan dengan sepakat ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, sebagian ulama ahli sunnah memasukkan pembahasan ini dalam kitab akidah, semacam yang ada dalam matan akidah Tohawiyah. Wawa, dan bolehnya mengusap khuf adalah satu keringanan dari Allah Azza wa Jal dalam rangka takhfifan, memberikan keringanan kepada para hamba, mencegah kesempitan dan kesulitan dari para hamba. Dan dalil bolehnya mengusap khuf adalah hadis wal ijma' dan ijma'. Bahkan kita katakan di antara dalil, dalil bolehnya mengusap khuf adalah Quran alal qira'ah wa sunnah wal ijma'. Karena berkaitan dengan ayat wudu di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wa arjulakum ilal ka'bain, ada dua qira'ah. Ini salah qira'ah yang lain adalah wa arjulikum ilal ka'bain. Dan usaplah kaki kalian. Dan qira'ah wa arjulikum itu dimaknai dengan mengusap khuf. Maka dalil bolehnya mengusap khuf adalah Al-Quran alal qira'ah menurut satu qira'ah, kemudian sunnah dan ijma'. Sedangkan dalil sunnah, terdapat hadis sahih yang mutawatir ala thubutihi yang menunjukkan adanya syariat mengusap khuf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah dalam masalah ini min fi'lihi, berupa perbuatan Nabi, sunnah fi'liyah, wa amrihi, dan perintah Nabi, sunnah kauliyah, wa takhisihi fihi, dan keringanan atau pembolehan pemberian keringanan yang diberikan oleh Nabi. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa fi qalbi minal masih syai', tidak ada sedikit pun ganjalan dalam hatiku tentang disyariatkan yang mengusap khuf. Kenapa? Fihi arba'una hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekian, di sini titik perkataan Imam Ahmad. Kenapa? Karena terdapat dalam masalah ini 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tidak semacam ini disebut mutawatir, lalu seperti apa yang namanya mutawatir? Dan yang dimaksud dengan tidak ada dalam, dan yang beliau maksudkan dengan perkataan beliau, tidak ada dalam hatiku sedikit pun keraguan fi jawazihi, bolehnya mengusap khuf. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan Haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 70 sahabat Rasulullah yang bercerita kepada aku kalau Nabi mengusap dua khufnya. Wa min hadhil ahadis, dan di antara berbagai hadis, kata Imam Ahmad ada 40, Hasan Basri bilang bahkan 70. Di antara hadis tersebut adalah hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah. Beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala kencing, thumma tawadda'a, kemudian berwudu, wa masaha ala khufaihi. Kemudian mengusap dua khufnya, dua sepatunya sebagai pengganti mengusap atau membasuh kakinya. Qala al-A'mas an Ibrahim, dari Ibrahim an-Nakhai, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kana yu'jibuhum hadal hadithu. Mereka para ulama sangat senang dengan hadis ini, yaitu hadis Jarir, karena keislaman Jarir itu setelah turunnya surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-6, yaitu ayatul wudu. Kenapa mereka senang? Karena sebagian orang yang menolak disyariatkannya musab khuf, mereka mengatakan syariat musab khuf mansukh dengan Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini salah satu alasan mereka demikian. Nah, perkataan ini terbantah telak dengan perkataan Jarir yang dia baru masuk Islam setelah turunnya surat Al-Ma'idah, setelah turunnya Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Jarir baru masuk Islam. Setelah turun Al-Ma'idah ayat yang ke-6, ternyata Jarir mengatakan, aku lihat dengan mata kepalaku Nabi mengusap khuf. Maka klaim kalau mengusap khuf itu mansukh dengan Al-Ma'idah ayat yang ke-6 batal. Waqat ajma'al ulama, dan para ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat disyariatkannya mengusap khuf, baik dalam kondisi perjalanan ataupun hadar, atau dalam kondisi tidak dalam perjalanan, baik ada memang ada kebutuhan karena dingin atau memakai khufnya itu tanpa ada kebutuhan. Ya, maka kalau tentang syariat mengusap khuf, itu satu hal yang disepakati di antara para ulama ahlu sunnah, lain hanya dengan mengusap kaos kaki. Ya, maka ini asalnya adalah satu hal yang diperselisihkan, namun yang benar, dibenarkannya dan disyariatkannya mengusap jawrab. Wakadzalika, demikian pula diperbolehkan mengusap jawarib, mengusap kaos kaki. Dan yang namanya jawarib adalah sesuatu yang dipakaikan pada kaki dari bahan non kulit, kal khiraq, semacam dari kain atau lainnya. Yang ini sekarang dalam bahasa Arab sekarang disebut dengan syarab. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bolehnya mengusap kaos kaki, li'annahuma, dengan alasan karena kaos kaki itu sebagaimana khuf dalam masalah sisi kesamaan adalah fi hajati rijli ilaihima, sama-sama dibutuhkan oleh kaki, maka ilahnya sama. Bahkan kondisi sekarang tersebar pemakaian kaos kaki lebih banyak, lebih luas daripada pemakaian khuf. Maka diperbolehkan mengusap kaos kaki idza kanat satiratan, jika kaos kaki tersebut adalah kaos kaki yang menutupi. Kemudian syarat bolehnya mengusap khuf dan benda lain yang menggantikan khuf atau berfungsi sebagaimana fungsinya khuf, yaitu kaos kaki. Syaratnya adalah, yang pertama, khuf tersebut dipakai dalam keadaan toharoh ma'iyah. dalam keadaan setelah orangnya melakukan toharah dengan air. Yang dimaksud dengan toharah di sini adalah toharah ma'iyah, toharah dengan air. Maka jika toharahnya bukan dengan toharah air, tayamum, maka tidak boleh. Harus toharah ma'iyah, harus toharah dengan air. Maka orang itu tayamum, kemudian dia pakai khuf, setelah itu hadas, kemudian mengusap khuf, tidak boleh. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, aku bersama Nabi SAW dalam satu safar, dalam satu perjalanan, maka Nabi berwudu dengan air. Maka di sini dalil bantahan anggapan sebagian orang di tempat kita yang mengatakan musafir boleh tayamum meskipun ada air. Nabi safar dan Nabi berwudu. Fi safarin, dalam satu safar, dan ketika itu Nabi berwudu dengan air tentunya, fa'ahwaitu, lalu aku pun menggerakkan punggung, merundukkan punggung, li'anza'a khufaihi, untuk melepas khuf Nabi. Faqal, maka Nabi mengatakan, dakhuma, biarkan dua khuf tersebut, tidak usah dilepas, fa'inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Karena aku tadi ketika memakai khuf telah berwudu terlebih dahulu. Maka sekarang cukup saya usap. Famasaha alaihima, lalu Nabi mengusap dua khufnya. Apa yang dimaksud dengan adkhaltuhuma tahiratain? Yang dimaksud dengan adkhaltuhuma tahiratain adalah orang itu berwudu dan dia selesai sempurna 100% dari wudunya. Dia berwudu dan dia sampai membasuh kaki kanan, kemudian kaki kiri. Setelah dia selesai membasuh kaki kiri, baru kemudian dia memakai khuf atau kaos kaki. Adapun jika dia berwudu dan wudunya belum sempurna, dia berwudu kemudian sampai kemudian membasuh kaki kanan kemudian pakai kaos kaki padahal kaki kiri belum dia basuh, kemudian baru dia basuh kaki kiri kemudian pakai kaos kaki, maka ulama berselisih pendapat nanti bolehkah dia mengusap kaos kakinya ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat wallahu ta'ala a'lam adalah dia tidak boleh mengusap kaos kakinya karena dia tidak tergolong dalam hadis adkhaltuhuma tahirataini. Kemudian satruhuma limahalil fardhi, kemudian disyaratkan bahasanya khuf atau kaos kaki tadi menutupi tempat kewajiban, yaitu menutupi telapak kaki sampai mata kaki. Ayal mafrud, yaitu tempat yang wajib rusluhu untuk dibasuh dari kaki. Maka seandainya nampak dari mahalul fardhi, tempat jika ada yang terlihat dari tempat wajibnya, tempat wajib dibasuh, syai'un, ada satu sedikit yang terlihat, maka lam yasihal mashu, maka di sini katakan bahasanya usapan tidak sah. Kemudian yang kedua adalah kaos kaki atau khuf yang dipakai adalah kaos kaki yang mubah, didapatkan dari sumber yang halal. Maka tidak boleh mengusap alal marsub ketika kaos kaki yang dipakai adalah kaos kaki hasil merampas milik orang lain atau hasil mencuri atau hasil ngutil di swalayan. Walal harir, tidak pula sutra jika itu adalah laki-laki, karena memakainya adalah satu maksiat. Falatustabahu bihi ruhsatu, maka tidaklah dimubahkan rukhsah untuk kasus semacam ini. Maka berkaitan dengan masalah dengan bab rukhsah dan maksiat, maka para ulama berselisih pendapat apakah rukhsah itu dibolehkan dalam kondisi untuk maksiat ataukah tidak. Maka ulama yang menganut kaidah tidak ada rukhsah dalam maksiat, maka akan mengatakan sebagaimana yang kita baca di sini. Tidak sah. Ini bukan hanya dosa, sah mengusapnya namun dosa, namun mengusapnya tidak sah. Karena ini maksiat. Dan rukhsah tidak berkaitan dengan maksiat. Namun ulama yang mengatakan bahasanya rukhsah menganut kaidah rukhsah tidaklah melihat maksiat ataukah tidak, maka akan mengatakan usapan sah dan dia dosa karena mencurinya, karena merampasnya, karena ngutilnya. Ini tidak ada hubungannya dengan keabsahan usapan dan tidak. Sehingga misalnya orang mengadakan perjalanan dalam rangka tujuannya maksiat. Ini dia safar ke Surabaya untuk nyopet di Surabaya. Maka terdapat perselisihan di antara para ulama, bolehkah dia menjamak sholat? Bolehkah dia mengqasar sholat? Dan bolehkah dia membatalkan puasa dan tidak puasa Ramadan? Ketika dia safar, dia sampai Surabaya itu. Maka ulama yang manut kaidah bahasanya ar-rukhsatu tunatul bil maksiat atau la tunatu bil maksiat, tidak ada rukhsah dalam maksiat, akan mengatakan tidak boleh. Dia tidak boleh jamak, dia tidak boleh qasar, dia tidak boleh al-fitr, dia tidak boleh membatalkan puasa. Maka ketika dia jamak, maka itu dosa yang lain. Ketika dia qasar, dia melakukan dosa yang lain. Karena dia tidak boleh. Namun pendapat yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, kaidah dalam masalah ini, bahwasannya rukhsah tidak dikaitkan dengan maksiat. Atau rukhsah itu, adanya rukhsah tidak berkaitan dengan maksiat dan tidak. Maka asalkan itu khauf yang boleh diusap, maka silakan diusap. Jika ternyata khaufnya itu hasil curian, maka itu dosa, namun tidak menghalangi keabsahan usapan. Kemudian yang keempat, bersihnya benda yang mau diusap. Bersihnya khauf dan atau kaos kaki yang mau diusap. Maka tidak sah usapan jika pada benda najis. Contohnya sepatunya atau khufnya terbuat dari kulit keledai atau kulit binatang yang lain yang statusnya najis. Kemudian hendaknya usapan itu dalam batas yang telah ditentukan dalam syariat, yaitu sehari semalam untuk orang yang mukim dan 3 hari 3 malam 3x24 jam bagi musafir. Inilah 5 persyaratan yang disebutkan oleh para ulama untuk sahnya usapan pada 2 khuf. Ini disimpulkan dari berbagai nusus nabawiyah, hadis-hadis nabi, dan kaedah-kaedah umum yang ada dalam syariat. Tidak boleh tidak harus diperhatikan ketika orang ingin mengusap khuf. Kemudian tata cara mengusap, kaifiyah mengusap khuf dan bentuknya. Maka sasaran usapan yang dituntunkan adalah usapan pada bagian atas khuf. Wal wajib fi dzalika, dan yang menjadi kewajiban dalam ucapan dalam usapan adalah mayutlak alihi ismul mashi. Asalkan bisa disebut telah mengusap. Maka minimalnya kalau secara urf dikatakan dia telah mengusap bagian atas kaos kakinya, maka itu usapan yang sah. Wa kaifiyatul mashi, maka tata cara mengusap karena wajibnya hanyalah sekedar asal itu sudah bisa disebut mengusap, maka tata cara usapan adalah mengusap mayoritas sebagian besar dari bagian atas khuf. Maka tidak harus isti'ab, tidak harus semua harus diusap gini. Tidak harus sampai digosok-gosok. Tidak harus. Namun cukup mayoritas bagian atas khuf, ini misalnya bagian atas khuf, maka cukup mayoritasnya. Jadi bagian tumit tidak harus. Lain dengan berwudu. Orang berwudu, tumit harus betul-betul diperhatikan. Wailulil aqab biminan nar. Celaka tumit-tumit dengan api neraka. Namun kalau untuk mengusap khuf, mengusap kaos kaki, tumit bagian belakang, tidak kena, tidak apa-apa. Maka orang cukup, ini misalnya khuf, bagian atas, ini bagian atasnya, maka dia cukup demikian. Selesai. Itu untuk arus kemudian, semuanya terusap semua. Tidak disyaratkan isti'ab. Yang penting yutlak alih ismul mashi. Dia sudah disebut mengusap. Kapan bisa disebut mengusap? Manakala yang terusap adalah mayoritas khuf. Maka ini menunjukkan satu hal yang kemarin kita bahas di bab wudu, bahasanya kata-kata al-mashu layak tadi al-isti'ab. Yang namanya mengusap tidak mengharuskan keseluruhan. Berbeda dengan al-ghuslu, yaitu memang secara kosakatanya mengharuskan keseluruhan. Namun kalau al-mashu tidak. Berdasarkan hadis Al-Murrah bin Su'bah alladhi bayyana fihi, yang dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang deskripsi usapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khufnya ketika berwudu. Al-Mughirah mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya, yaitu bagian atas khufnya. Dan apakah mengusap tersebut kanan kemudian kiri ataukah berbarengan? Maka zahir hadis Mughirah bin Su'bah usapan tersebut berbarengan. Maka tangan kanan di atas punggung telapak kaki kanan, tangan kiri telapak kaki kiri, kemudian diusap berbarengan. Ini zahir dari hadis yang tadi telah kita bahas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Maka Nabi usap keduanya. Al-Zahir, maka kemungkinan yang lebih mendekati dari hadis ini, Nabi usap berbarengan. Tidak kanan, kemudian kiri. Kemudian wala yujizi'u, dan tidaklah sah jika yang diusap malah bagian bawah dan tumit tanpa bagian atas. Seandainya ada orang yang usap malah bawahnya, atasnya malah ndak, maka disini dikatakan usapannya tidak sah. Wala yusannu, tidak pula dianjurkan. Mengingat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, laukana adinu birai lakana asfalu khufi aula bil mashi min a'lahu. Seandainya agama itu berdasarkan semata-mata akal dan logika, tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Karena bagian bawah itu yang kotor, yang suka untuk nginjak ini dan itu. Namun aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas khufnya tanpa bagian bawahnya. Disindirkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi, dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya klaim orang Syiah yang mengaku mengikuti Ali adalah klaim dusta. Kenapa ulama membahas tentang masalah ulama akidah membahas tentang masalah mengusap khuf dan bahkan memasukkannya ke dalam matan akidah karena menimbang ini menjadi syiar ahli sunnah yang membedakan antara ahli sunnah dengan syiah. Karena syiah berkeyakinan tidak adanya mengusap khuf. Padahal Ali sendiri adalah di antara sahabat yang melihat Nabi sendiri melihat mengusap khuf. Dan Ali sendiri mengatakan, mengusap khuf dituntunkan, namun jangan bawah, bagian bawah khuf, namun usaplah bagian atasnya. Nah, maka Ali mengakui disyariatkannya mengusap khuf. Mereka tidak mengakui, mereka Syiah tidak mengakui disyariatkannya mengusap khuf. Maka ini bukti dustanya mereka dalam pengakuan mereka mengikuti Ali. Dan seandainya ada seorang yang menggabung antara bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas diusap, bawah juga sekalian. Maka soha ma'al karoha, maka itu usapannya sah namun makruh. Kemudian jangka waktu mengusap untuk khuf, demikian juga kaos kaki untuk orang yang mukim dan orang yang safarnya belum sampai membolehkan kosor. Karena belum sampai jarak kosor adalah sehari semalam alias 1x24 jam. Sedangkan untuk musafir dengan safar yang membolehkan untuk kosor 3 hari 3 malam alias 3x24 jam. Berdasarkan hadis Ali radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari dan 3 malam untuk musafir dan sehari semalam bagi mukim. Kemudian hal-hal yang membatalkannya. Yang membatalkan usapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, idza hasala ma yujibu al-ghusla batalal mashu. Jika terjadi hal yang mengharuskan untuk mandi, maka tidak boleh mengusap. Namun harus dicopot kemudian mandi. Berdasarkan hadis Sofwan Ibnu Asal, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami jika kami safar tidak perlu mengusap khuf, cukup diusap selama 3 hari dan 3 malam kecuali jika dalam kondisi junub. Maka tidak boleh harus dilepas dan mandi sebagaimana wajarnya mandi. Kemudian yang kedua adalah jika terlihat sebagian mahalil fardi. Artinya zuhur terlihat sebagian telapak kaki, maka tidak boleh ada mengusap. Demikian juga kemudian yang ketiga adalah melepas 2 khuf, maka batallah usapan. Dan melepas salah 1 khuf seperti mengusap 2 khuf menurut pendapat mayoritas ulama. Namun yang dimaksud dengan melepas khuf itu membatalkan usapan, artinya tidak boleh lagi mengusap. Maka perhatikan, yang batal adalah usapan dan bukan wudunya. Dan bukan toharahnya. Maka batal usapan. Artinya tidak boleh mengusap. Kalau sudah dilepas. Dilepas kemudian dipakai lagi. Tidak boleh. Nanti mengusap. Kalau atau dilepas salah satu. Maka menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, tidak boleh lagi dia mengusap. Karena telah batallah usapan. dia harus berwudu toharoh dengan toharoh ma'iyah, dengan toharoh air untuk boleh kembali mengusap. Dan inkita berakhirnya jangka waktu usapan, maka itu membatalkan usapan. Karena usapan itu dibatasi dengan waktu tertentu min kibali syari' oleh syariat. Maka tidak boleh lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan hadis-hadis tentang batas waktu. Berdasarkan mafhum hadis-hadis tentang batas waktu, semisal hadis Ali, musafir, Nabi tetapkan 3 hari 3 malam. Mafhumnya, jika lebih dari 3 hari 3 malam, tidak boleh lagi mengusap. Kemudian, kapankah ibtidak dimulainya jangka waktu usapan? Tadi dimulai jangka waktu usapan menurut penulis minal hadas ba'da lubsi, setelah terjadinya hadas, setelah memakai khuf atau kaos kaki. Kalau lubsi itu artinya memakai, kalau labsi artinya ranju, iltibas. Contohnya adalah orang yang berwudu untuk sholat subuh. Setelah berwudu untuk sholat subuh, dia memakai khuf. Setelah terbit matahari, dia berhadas. Namun setelah berhadas, tidak langsung berwudu. Namun baru berwudu sebelum sholat duhur jam 12. Misalnya. Maka jika dia mukim, atau dia musafir, sejak kapankah dia boleh mengusap? Sejak kapankah dihitung 1 kali 24 jam? Dan sejak kapankah dihitung 3 kali 24 jam? Maka jawabannya, dimulainya jangka waktu sejak terbitnya matahari, yaitu saat terjadinya hadas. Namun sebagian ulama mengatakan bahasanya dimulai dari berwudu sebelum sholat duhur. Artinya dihitung dari usapan setelah hadas. Dan insya Allah pendapat yang kedua itu yang lebih tepat. Nah, kalau pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini, dihitung dari hadas. Maka jika ada orang yang berwudu untuk sholat subuh 5:30, kemudian setelah itu dia pakai kaos kaki, kemudian sholat, kemudian hadas 06:00. Setelah itu dia tidak berwudu. Dia baru berwudu ketika mau sholat duhur jam 12:00. Maka 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam dihitung dari sejak jam berapa? Apakah dari 04:30 ataukah dari 06:00 ataukah dari 12:00? Pendapat yang diambil oleh penulis buku ini dimulai dari hadas. Maka dimulai dari 06:00. Maka jika dia musafir, maka 06:00 hari Ahad sampai 06:00 hari Senin, Selasa, Rabu. Maka jika dia musafir, maka dia boleh mengusap sampai 06:00 hari Rabu. Namun pendapat yang lebih tepat lagi adalah dimulai dari usapan. Yaitu dari jam 12:00. Maka terhitung dari 12:00 hari Ahad, jika dia musafir, maka sampai jam 12:00 hari Rabu. Selama itu dia boleh mengusap ketika dia batal wudunya. Kemudian berwudu, maka kaki tidak perlu dibasuh, namun cukup diusap. Kemudian berikutnya adalah mengusap jabirah, sorban, dan kerudung untuk perempuan. Apa itu jabirah? Jabirah itu adalah ya'wat. Adalah beberapa kayu. Ada orang luka, maka dia ditaruh beberapa potong kayu untuk kemudian untuk menjaga lukanya. Nah kalau pakai kayu, itu yang namanya jabirah. maka dia kal gips, seperti gips. Cuma kalau gips enggak pakai kayu, kalau jabirah ini pakai kayu. Mimma yurbat alal kasri, yaitu yang diikatkan, dilekatkan kepada satu anggota tubuh yang di sana ada tulang yang patah. Tujuannya supaya apa? Yajbir, supaya tertambal, wil ta'im, dan menyatu. Tulang yang patah tadi kemudian kembali menyatu dan alias tertambal dengan patahannya. Itu jabirah. Wayumsahu alaiha, maka boleh mengusapnya. Disyariatkan untuk mengusapnya gips atau jabirah tadi. Apa jabirah kalau berarti terjemahnya? Terjemah apa dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk jabirah berarti? Pakai kayu, terus kemudian di gini. Apa ini namanya? Apa? Bidai. Maka dalika demikian juga yumsahu ala lusuk. Disyariatkan untuk mengusap al-lusuk. Lusuk itu semacam handi plus atau semacam itu yang dilekatkan pada luka. Kalau jabirah, gips untuk patah tulang. Lusuk ditempelkan di luka. Apa terjemah lusuk berarti? Plaster. Ini plaster nanti dianggap plaster plastik. Wallafaif. Demikian juga ada mengusap untuk lafaib. Lafaib itu luka dibungkus kain. Tanpa kayu. Dan ini untuk luka. Kali ini apa? Perban ya. Maka demikian juga disyariatkan mengusapkan, mengusap untuk lusuk. Untuk semacam handi plus dan semacam itu, walafaib, demikian juga perban. Yang ini adalah benda-benda yang tudak diletakkan alal juruh pada luka. Kalau gips, jabirah, diletakkan pada patah tulang. Kalau lusuk dan lafaib, diletakkan pada luka. Fakulu hadil asya, maka empat hal ini, jabirah, gips, lusuk, demikian juga lafaif, empat hal ini semuanya yumsahu alaiha, boleh diusap dengan syarat dia hanya menutup sebatas kebutuhan. Yang perlu digips cuma sebelah sini sampai sini ya, itu saja yang maka ketika itu sesuai dengan kebutuhan, tidak kemudian melebar. Cukup segini namun jadikan segini. Cukup cuma beberapa senti di tangan, malah satu hasta, satu tangan dibungkus semua. Ini di luar kebutuhan, di luar hajat. Maka itu dibolehkan dengan syarat yang bagian wudu yang tertutup hanya sekedar sesuai dengan kebutuhan. Fa'in tazawazat, jika itu melebihi kadar kebutuhan, maka wajib mencopot yang lebih dari kadar kebutuhan. Dan boleh mengusap empat benda di atas untuk hadas besar ataupun hadas kecil. Dan tidak ada bagi mengusap perban atau semacam ini waktu yang ditentukan. Maka boleh jadi seminggu, boleh jadi dua minggu, tergantung kebutuhan. Bahkan yumsah diusap perban dan yang lainnya sampai perban tersebut dicopot. Atau sampai sembuhnya anggota tubuh yang ada di bawahnya. Ya, kenapa ada aturan demikian? Ya, dan dalil tentang masalahnya adalah mengusap jabirah adalah kebutuhan vital, kebutuhan darurat. Dan kaidah dalam masalah darurat, bahasanya darurat itu tokot darubikotaria. Itu ditakar sesuai dengan takarannya, sesuai sekedar sesuai dengan kebutuhan. Walafaqo, dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini antara hadas kecil ataupun hadas besar. Dan tentang bolehnya mengusap ghib atau jabirah dan semacam itu, tidak terdapat hadis marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' tentang hal ini dhaif. Namun dalil tentang masalah ini adalah perbuatan sahabat Ibnu Umar. Terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Umar, bahasanya beliau mengusap jabirahnya. Kemudian demikian juga diperbolehkan al-masu alal imamah, mengusap sorban. Dan sorban adalah ma yu'ammimu bi'aras, sesuatu yang meliliti seluruh kepala. Wa yukawwar, dan diputarkan, dililitkan. Dalil masalahnya adalah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sorbannya wa 'alan nasiyah, dan ubun-ubunnya wal khufain, dan dua khufnya. Maka Nabi memakai sorban namun ubun-ubunnya terlihat. Maka ketika itu, ketika Nabi berwudu, Nabi mengusap lilitan sorban plus rambut di ubun-ubun yang masih terlihat. Demikian juga hadis sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya wal khimar, dan khimar dalam hadis ini maksudnya adalah sorban. Dan mengusap sorban tidak memiliki waktu yang ditentukan sebagaimana khuf. Namun seandainya seorang itu melakukan tindakan hati-hati sehingga dia tidak mengusap sorban kecuali jika dia telah memakainya dalam toharah dan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana usapan dua khuf, tentu itu satu hal yang baik karena pertimbangan khurujan anil khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama tentang tata cara mengusap sorban. Sebagian ulama mengatakan ini mengikuti tata aturan mengusap khuf. Tiga hari, tiga malam, kemudian jika musafir, kemudian dipakai dalam keadaan toharah dengan air. Nah, maka jika ada orang yang mengambil hati-hati, menimbang perselisihan ulama dalam masalah ini, maka ini satu hal yang baik. Namun pendapat yang diambil oleh penulis itu tidak perlu, bukan satu keharusan. Namun yang tepat, sorban yang boleh diusap itu bukan sembarangan sorban, akan tapi imamah muhannakah. Tetapi sorban yang terlilitkan di leher. Sebagaimana sorban yang ada dan umum familiar di masa Nabi. Maka sorban tersebut tidak sekedar menutupi kepala, kemudian diturunkan ke bawah, kemudian diputarkan ke leher beberapa kali putaran. Nah, ini disebut dengan imamah muhannakah. Sorban yang ada hanaknya, yang ada terlihat hanak-hanak dagu. Dagu bagian dalam. Nah, maka sorban semacam inilah yang merepotkan seandainya orang harus melepasnya ketika dia berwudu. Nanti dia harus lepas ini, kemudian lepas uraian lilitan sorbannya, nanti harus dipakai lagi. Maka ribet. Maka ada kemudahan untuk sekedar mengusap sorban saja. Adapun sorban yang tidak muhannakah, cuma sekedar melilit di atas, bahkan lilitannya ini sudah lilitan baku karena ada dilim atau gimana, pakai kopiah yang kaku dan sorbannya sudah terlim, tinggal dicopot, dipakai bisa. Maka ini mudah untuk mencopotnya dan makainya, maka ini bukan alasan untuk mengusap sorban. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang masalah kerudung perempuan. Itulah kain yang digunakan perempuan untuk menutupi kepalanya. Maka yang lebih baik, kerudung tidak diusap. Namun mengusap kepala sebagaimana normalnya. Akan tapi jika ada kesulitan, jika harus dilepas, atau ada penyakit di kepala atau semacam itu, atau demikian juga walau karena atau kepala atau rambut kepala itu mulabat bihina, rambut kepala itu baru saja diberi pacar untuk pacar rambut ya. Yang ini kalau nanti diusap dengan air nanti ini jadi larut semua, pudar semua. Walau kan arak sumula bat bihina, atau rambut kepala dalam kondisi sedang di, kalau mulabat itu manasnya diikat, tapi ya maksudnya di sini ya itu dipakain sedang baru saja habis memakai pacar rambut, habis tiba waktu sholat, wah kalau diginikan semua, wah rontok semua ininya. Atau lainnya, fayajuzu almasu alihi, maka boleh sekedar mengusap kudung saja. Alasannya adalah perbuatan Nabi SAW. Maka dikiaskan dengan perbuatan Nabi yang mengusap sorban. Ditambah dengan perbuatan Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha yang beliau mengusap, kadang berwudu dan hanya sekedar mengusap kerudungnya saja. Wa umman dan secara umum, toharoh kepala dalam wudu fiha syai'un tazhil wa taisir. Di sana ada kemudahan dan kemudahan untuk umat ini dibandingkan dengan anggota wudu yang lain. Ya, maka jiwa atau kemudian jika kita perhatikan tentang masalah syariat wudu, maka kepala itu diberi banyak kelonggaran. Cukup diusap, cukup itu pun juga sekali saja, sebagaimana pendapat jumhur ulama, khilafan li syafi'iyah, cukup sekali, tidak perlu sampai 3 kali. Maka ini menunjukkan kalau untuk masalah ketika berwudu untuk rambut kepala, terdapat kelonggaran yang lebih daripada anggota wudu lainnya. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang ketujuh tentang masalah mandi. Pertama, pengertian mandi, hukum dan dalilnya. Mandi dalam bahasa Arab adalah masdar. Diambil kata-kata ghusala, yarsilu ghuslan dan ghuslan. Boleh ghuslan, boleh ghuslan. Wawatamamu ghuslil jasad kullihi, yaitu sempurnanya basuhan untuk seluruh badan. Secara syariat, ini adalah meratakan air ke seluruh badan atau menggunakan air yang tahur yang digunakan untuk seluruh badan dengan cara tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian hukum mandi, hukumnya adalah wajib jika dijumpai sebab wajibnya mandi. Dan hukumnya sunnah jika ada sebab disunnahkannya, dianjurkannya mandi. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fatoharu, yang kemarin telah kita baca potongan ayat ini, jika kalian mau sholat dan dalam keadaan junub, maka mandilah. Dan kemarin kita sampaikan, dan ayat ini dalil, bahasanya setelah mandi junub tidak perlu berwudu. Karena Allah katakan, jika kalian mau berwudu, jika kalian mau sholat dalam keadaan junub, maka yang Allah perintahkan, fattaharu, mandilah. Allah tidak mengatakan fattaharu tsumma tawaddau, mandilah kemudian berwudulah. Namun fattaharu, maka mandilah saja. Maka mandi junub itu sudah mencukupi sehingga tidak perlu wudu. Meskipun mandi junubnya adalah mandi junub yang tidak mandung wudu. Sekedar gerujukan, sekedar mengguyurkan air, sudah. Habis itu keluar, ini sudah. Keluar dari kamar mandi, sudah. Maka tidak perlu berwudu. Karena Allah katakan, jika kalian mau sholat, dan kalian, wa in kuntum junuban, dan kalian dan keadaan junub, fattaharu, maka mandilah. Demikian juga wal hadis, dan hadis-hadis yang datang, di sana terdapat penjelasan tentang tata cara mandi, yang ini dibawakan oleh sejumlah sahabat, dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalil wajibnya mandi. Dan akan datang sebagian dari hadis-hadis tersebut sebentar lagi insyaallah. Kemudian mujibatuhu, hal-hal yang mewajibkan mandi. Dan mandi itu wajib hukumnya lil asbabil atiyah, karena sebab-sebab berikut ini. Yang pertama adalah keluarnya air mani dari tempat keluarnya, dari tempat normalnya dia keluar. Dan syarat air mani yang mengharuskan mandi adalah ayakuna dafqan, harus memancar. Harus air mani tersebut adalah air mani yang bersifat muncrat dan memancar. Bila zatin, dan ketika air mani tersebut keluar, terasa kenikmatan. Dan ini, dan keluarnya air mani ini, terjadi pada laki-laki dan perempuan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan junub, dan yang namanya junub adalah keluarnya mani. Fattaharu, maka mandilah kalian. Junub, kalau dilihat dari sisi bahasa, dalam bahasa Arab artinya jauh. Kenapa orang yang keluar mani disebut junub? Apa hubungannya dengan jauh? Apa hubungan antara jauh dengan keluar mani? Maka ada beberapa penjelasan ahli bahasa tentang kenapa keluar mani disebut junub. Ada yang mengatakan karena air mani menjauh dari tempat aslinya. Dia keluar dari tempat aslinya, maka terjadilah menjauh. Demikian juga ada penjelasan yang kedua mengatakan junub disebut junub, yang makna asalnya adalah menjauh, karena orang yang dalam kondisi junub jauh dari ibadah. Tidak sholat, tidak ini, maka dia jauh dari ibadah. Penjelasan yang ketiga mengatakan junub disebut junub karena orang yang dalam kondisi junub itu merasa tidak nyaman dekat-dekat dengan orang. Ya, risih. Maka dia pilih menjauh. Sampai dia mandi terlebih dahulu. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li aliyin, dan sabda Nabi kepada Ali, dan ini adalah yang jadi dalil dipersyaratkannya harus memancar, harus muncrat. Idza fadhaqtal ma'a faghtasil. Jika keluar air yang memancar darimu, jika air mani itu keluar dalam bentuk fadhaq, tak memancar. Fadhul ma' di catatan kaki artinya dafquhu, memancarnya. Dan yang dimaksudkan adalah mani, faghtasil, maka mandilah. Maka syarat itu air maninya harus dalam keadaan memancar, dan dengan ketika saat keluar itu terasa kenikmatan, ini disyaratkan malam yakun naiman, manakala keluarnya tidak dalam keadaan tidur. Nah, kalau dalam keadaan tidur atau semacam itu, maka tidak disyaratkan adanya kenikmatan yang terasa, karena orang yang tidur boleh jadi tidak merasa keluarnya air maninya. Demikian juga karena sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang perempuan, apakah perempuan itu wajib mandi jika dia mimpi. Maka Nabi mengatakan, na'am idza ra'atil ma'a, ya, jika dia melihat air, yaitu air mani. Maka di sini dalil, bahasanya, sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki air mani, dan air mani perempuan itu juga keluar, di antara sebabnya ketika dia bermimpi. Maka Nabi katakan, iya jika dia melihat air, tapi tidak mengatakan, tidak mempersyaratkan, terasa kenikmatan, atau dia ketahui itu mengalir dengan, keluar dengan muncrat, Nabi tidak syaratkan. Pokoknya, ihtilam, mimpi, kemudian ketika bangun terlihat, ada air mani yang keluar, maka wajib mandi. Wa dzakulluhu mujma'un 'alaih, dan semua poin-poin di atas adalah satu hal yang disepakati di antara para ulama. Kemudian syarat yang kedua adalah terjadinya hubungan biologis. Dan hubungan biologis yang menyebabkan mandi, maaf-maaf, tarhibu hasyafati dzakar. Adalah manakala tenggelam dan tidak terlihatnya kepala dzakar kulliha, seluruhnya. Maaf, kalau cuma baru yang masuk adalah separuh kepala dzakar, maka belum mewajibkan mandi. Maka disyaratkan untuk wajibnya mandi yang masuk dari kepala dzakar itu adalah seluruh kepala dzakar. Gimana kalau seorang itu tidak, karena satu dan lain hal, dia tidak memiliki kepala dzakar. Terus jadi, ya, musibah atau lainnya. Maka, di sini dikatakan, au qadriha, atau seukur kepala dzakar. Dia tidak punya kepala dzakar, maka patokannya adalah seukuran kira-kira segitulah kepala dzakar. Ini berlaku untuk yang tidak punya kepala dzakar. Manakala itu tenggelam dan tidak terlihat fil farji, dalam kemaluan fil farji. Wa ilam yasul inzalun, meskipun tidak terjadi inzal, yaitu keluarnya air mani. Bila ha'il, dan itu masuk tanpa pembatas. Maka di sini dikatakan cuma fil farji, dan farji sebagaimana kemarin kita sampaikan, itu boleh jadi jalan depan, boleh jadi jalan belakang. Maka asalkan dzakar itu masuk ke dalam farji, baik farji tersebut bentuknya adalah jalan depan ataupun jalan belakang, baik itu laki-laki atau perempuan ataupun laki-laki, sodomi, baik manusia ataupun binatang, karena di sini tidak disyaratkan, disebutkan pembahasan detailnya, maka cuma disebutkan asal itu farji. Maka semua farji. Misalnya kita katakan fil farji di sini, alnya kita katakan jinsiyah. Maka semua farji. Baik jalan depan atau jalan belakang, laki-laki ataupun perempuan, manusia ataupun binatang. Boleh itu boleh jadi itu hubungannya adalah hubungan yang halal, suami istri ataupun zina yang haram. Wa ilam yasul inzalun, meskipun tidak terjadi inzal. Kemudian disyaratkan bila ha'il, tanpa ada pembatas. Maaf jika ada pembatas, cuma telanjang namun semuanya pakai celana dalam. Kemudian laki-laki kemudian menempelkan, kemudian bahkan dimasukkan kepada farji perempuan. Itu sama-sama pakai celana, maka dalam kondisi ini tidak ada kewajiban mandi. Karena bila haid. Karena syarat yang mewajibkan mandi bila haid. Inilah yang disebut dengan al-jima, yang menyebabkan wajibnya mandi, yang menyebabkan batalnya puasa, yang menyebabkan adanya hukuman had zina. Semuanya definisinya sama. Semuanya definisinya sama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syuhab su'abihal arba, jika seorang laki-laki itu duduk di antara empat anggota badan perempuan, wa masal khitanul khitana, dan khitan berjumpa bersentuhan dengan khitan. Namun yang dimaksud dengan bersentuhan di sini tidak sekedar bersentuhan. Sebagaimana tadi disebutkan, wajib taghyibul hasyafah. Cuma sekedar nempel, bersentuhan, maka itu belum mewajibkan mandi. Wajib al-ghuslu, maka wajib mandi. Kemudian akan tetapi, la yajibul wuslu fi hadil halah, jika terjadi hubungan biologis sebagaimana di atas, hubungan biologis tersebut tidaklah mewajibkan mandi, kecuali pada laki-laki yang minimal berusia 10 tahun dan perempuan minimal berusia 9 tahun fama fauq, atau lebih dari itu. Kemudian yang ketiga yang mengharuskan mewajibkan mandi adalah Islamul kafir. Orang kafir yang masuk Islam. Walau murtad, dan meskipun dia adalah murtad. Ya, tidak disyaratkan harus kafir asli. Seandainya ada muslim, murtad, dan masuk Islam lagi, maka wajib mandi. Tidak disyaratkan harus kafir asli. Dan tentang hukum masuk Islam, mandi untuk orang yang mau masuk Islam, jumhur ulama hukumnya mustahab. Dan penulis buku ini dalam masalah ini tidak mengambil pendapat jumhur, dan sebagian ulama yang lain menilai hukumnya adalah wajib. Dan insya Allah inilah yang lebih tepat. Dasarnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais bin Asim hina aslama, saat dia masuk Islam, untuk mandi. Diatkan Abu Daud, Nasa'i, dinilai Hasan oleh dan Tirmidzi, dinilai Hasan oleh Tirmidzi, dinilai Sahih oleh Al Albani. Ditambah kaidah perintah Nabi untuk satu umatnya adalah perintah Nabi untuk seluruh umatnya. Ini dasar ulama yang mewajibkan mandi. Dan mandi untuk masuknya karena masuk Islam ini boleh jadi mandi dulu baru mengucapkan syahadat, sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Abu Hurairah. Dia mandi terlebih dahulu baru baca syahadat. Demikian juga yang dilakukan oleh Thumamah, mandi terlebih dahulu baru mengucapkan syahadat, atau mandinya setelah mengucapkan syahadat. Maka ketika seorang itu masuk Islam, ada seorang orang kafir masuk Islam, maka di samping dia memiliki kewajiban untuk membaca syahadat, kemudian ada kewajiban untuk pendapat yang paling kuat untuk mandi, demikian juga dia memiliki kewajiban untuk mengundul rambut kepalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang masuk Islam, Nabi katakan, dan singkirkanlah darimu sya'rul kufri. Rambut yang bersamamu dalam kekafiranmu. Maka dia diperintahkan untuk mengundul kepala. Namun sejumlah ulama memberikan penjelasan terutama berkaitan dengan masalah gundul kepala untuk orang yang masuk Islam. Namun hendaknya ini disampaikan dengan menimbang maslahat dan mafsadah. Karena untuk sebagian orang gundul kepala itu syai'un azim. Gundul itu masalah besar. Maka ketika disampaikan kepadanya, Anda wajib mengundul rambut kepala Anda. Ketika Anda masuk Islam, itu dia akan bisa tidak terima. Pilih balik lagi aja. Jika demikian, makanya jangan. Jika ditimbang dia ini bisa disampaikan kepadanya hal tersebut, atau nanti ditunda ya beberapa hari sampai ya tidak harus pada hari itu, ya beberapa hari setelah dia masuk Islam kemudian banyak belajar dan kita lihat ya sudah punya semangat yang cukup, ketundukan yang cukup bagus, kita sampaikan kepadanya ada satu kewajiban yang belum Anda laksanakan, ya, yaitu gundullah rambut kepala Anda untuk laki-laki. Kemudian berikutnya yang menyebabkan wajibnya mandi adalah inqita'u damil haid wan nifas, berhentinya darah haid dan nifas. Berdasarkan hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Hubaysh, "Idza aqbalatil haidatu, jika haidmu datang, fada'is salata, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, jika haidmu pergi, fartasili wa sholli, mandilah dan salatlah." Dan darah nifas itu sebagaimana darah haid dengan sepakat ulama. Kemudian mati, maka ini adalah satu hal yang menyebabkan wajib mandi, namun wajib mandi bukan atas mayit. Karena mayit sudah tidak terkena taklif. Enggak dimandikan, mayit tidak dosa. Tidak dimandikan, mayit itu tidak dosa. Namun dengan dia meninggal dunia, putus sudah segala bentuk takalif syariah. Hukum-hukum syariat sudah putus dari dirinya. Maka seandainya dia tidak dimandikan, dia tidak apa-apa. Nah, tidak dosa, tidak akan dapat siksaan dan seterusnya. Namun yang dosa yang hidup. Sehingga yang dimaksud mati itu adalah sebab wajibnya mandi, yaitu sebab wajibnya memandikan. Mati itu sebab wajibnya memandikan. Yang tepat, mati itu sebab wajibnya memandikan dan bukan sebab wajibnya mandi. Tentu mandi dan memandikan berbeda. Mati itu sebab wajibnya memandikan, bukan wajibnya mandi. Oleh karena itu sebagian ahli fikih tidak setuju poin ini dimasukkan di bab ini. Sebagian ulama fikih tidak setuju. Mereka mengatakan mayit wajib dimandikan, namun tidaklah tepat memasukkan al-maut sebagai sebab wajibnya mandi. Karena realitanya bukan sebab wajibnya mandi, namun apa? Sebab wajibnya memandikan. Maka ba'dul fuqaha tidak setuju al-maut diletakkan di sini. Karena ini pembahasan di bab mandi adalah pembahasan wajib mandi, bukan wajib memandikan. Masalah wajib memandikan kita letakkan di ahkamul janais. Ahkamul janais tidak dimasukkan di bab ghusl. Karena bab ghusl, bab mandi membahas tentang hal-hal yang menyebabkan wajibnya mandi. Dianya yang mandi. Kalau mayit mandi sendiri, bahaya. Bisa geger, bisa masuk televisi ya. Mayitnya mandi sendiri. maka ya, tidak tepat itu dimasukkan di sini. Satu hal yang tidak tepat, satu hal yang ya, salah kalau dimasukkan di sini. Karena ini bukan lagi mujibatul husli. Karena jadinya mujibatul taghsil. Dan mujibatul husli, hal yang mewajibkan mandi, berbeda dengan mujibatul taghsil, hal yang mewajibkan untuk memandikan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang memandikan putri beliau yang meninggal dunia yang bernama Zainab, ketika dia meninggal dunia, Nabi katakan kepada para perempuan, irsilnaha, mandikan dia. Dan Nabi berkata kepada seorang yang dalam keadaan ihram haji meninggal dunia, Nabi katakan mandikan dia dengan air dan sidr. Wadhalika ta'abudan, dan ini adalah dalam rangka beribadah. Bukan karena menghilangkan hadas. Memandikan mayit, itu bukan karena hadas. Namun ta'abudi. Ya, gitu aturannya. Bukan karena hadas. Li'anna ulaukana an hadasin. Karena seandainya mandi untuk mayit itu karena hadas, lam yartafi. Maka hadasnya tidak hilang. Ma'aba kok isababi, padahal sebabnya masih ada. Sebabnya, sebab hadasnya apa kalau seandainya dianggap hadas? Mati. Seandainya itu karena menghilangkan hadas, begitu mati dia terkena hadas, hadas besar. Hadas besarnya sebabnya apa? Mati. Dimandikan, matinya hilang. Matinya tidak hilang kan? Tetap mati. Maka itu bukti kalau ini bukan karena menghilangkan hadas. Seandainya ini karena menghilangkan hadas, maka sebab hadasnya adalah al-maut. Seandainya ini karena sebab hadas, maka sebab hadasnya adalah al-maut. Nah, ketika seorang itu dimandikan, ya, matinya kan tetap ada. Sebab hadasnya tetap ada. Maka ini menunjukkan kalau itu bukan karena faktor hadas. Sehingga karena apa? Jawabannya ta'abudan. Ya sudah, pokoknya kayak gitu aturannya. Sehingga ketika demikian juga wallahu ta'ala alam, wudunya mayit, mayit diwudukan. Itu bukan karena hadas. Karena ta'abudi. Sehingga ketika sebelum disolatkan, ketika dia dimandikan, sebelum disolatkan, kemudian keluar beraknya. Apakah perlu diwudukan ulang? Ba'dul fuqaha mengatakan diwudukan ulang. Ketika dia selesai mandi, mau disolatkan, keluar kotoran. Batal hadasnya, ini batal thaharahnya. Maka diwudukan lagi. Baru tadi, disolatkan. Di kafan tidak disolatkan. Maka yang tepat wudu dan mandinya mayit itu bukan karena faktor toharoh. Namun sebagaimana dikatakan di buku ini, ta'abudan. Kemudian poin berikutnya adalah tentang tata cara, tentang gambaran mandi dan tata caranya. Mandi karena junub memiliki dua tata cara ideal dan tata cara minimal. Demikian terjebak bebas untuk kalimat di atas. Wa ma kaifiyatul istibab, adapun tata cara ideal atau tata cara yang dianjurkan. Maka dia adalah dengan membasuh dua telapak tangan, kemudian membasuh farji, kemaluan, dan membersihkan ma'asobah minal adha, kotoran yang ada di kemaluannya. Dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, dan mengambil air dengan kepalanya, dengan tangannya, untuk dia gunakan untuk menyela-nyelai rambut kepala. Dia masukkan jari-jarinya sampai ke dasar rambut kepala. Hatta yarwi basyaratahu, sampai dia segarkan rambut kepalanya. Maka setelah selesai berwudu, dia basahi telapak tangannya dengan air, kemudian dia masukkan ke sela-sela rambut sampai dia yakin bahasanya kulit basah. Kulit rambut kepala basah, itu yang dimaksud dengan yarwi basyaratahu. Tumayasu, kemudian adalah dia guyurkan di atas kepalanya 3 kali guyuran, setelah itu dia ratakan air ke sisa badannya. Dan dengan ini, 1 kali guyuran dari atas untuk sisa badannya, kepala tidak perlu. Karena tadi sudah disiram 3 kali siraman, maka tinggal selain kepala. Dan diguyur dengan 1 kali guyuran, maka inilah 1 kali mandi. Dan realitanya orang Indonesia dalam satu mandi tidak hanya 1 kali mandi. Realita membuktikan bahasanya dalam 1 kali masuk kamar mandi untuk mandi, orang Indonesia itu mandi sampai 5 kali. Maka boleh jadi telah diguyur dulu, sudah selesai 1 mandi ini. Masih nanti disabuni. Setelah itu diguyur lagi, ini mandi yang kedua. Ini mandi yang kedua, masuk uang mantap, diguyur lagi. Ini mandi yang ketiga. Maka tidak benar kalau orang Indonesia cuma sehari mandi 2 kali. Itu salah besar. Itu dusta dan mengada-ada. Ya benar, orang Indonesia itu dalam sehari mandi 10 kali. Itu baru benar. Karena dengan dia guyurkan air dari seluruh badannya, 1 kali guyuran itu berarti 1 kali mandi. Perhatikan. Dan itu yang dimaksudkan mandi dalam syariat. Maka dengan 1 kali guyuran air itu kemudian rata dari atas kepala sampai ujung kaki, maka itu sudah 1 kali mandi. Kemudian dia berikan guyuran yang kedua untuk meratakan dari atas kepala sampai kaki lagi, maka ini mandi yang kedua. Tambahi lagi. Sampoan. Guyur lagi. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Ini mandi yang ketiga. Karena puasa panas-panas, guyur lagi. Ini mandi yang keempat. Maka dalam sekali masuk kamar mandi untuk mandi, itu orang kita mandi bisa jadi ya minimal 3 kali sampai 5 kali mandi hakikatnya. Ini berdasarkan hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Amma kaifatul ijza, adapun tata cara mandi minimal, ayya umma badanu bilma, adalah seorang itu meratakan air ke seluruh badannya dimulai dengan niat. Berdasarkan hadis Maimunah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan wudu al-janabah, air untuk mandi junub. Maka beliau tuangkan ala yadaihima, beliau miringkan wadah air tersebut, sehingga beliau basahi 2 telapak tangannya. Kemudian beliau basuh, beliau bersihkan 2 telapak tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur istingsa, kemudian membasuh wajah, demikian juga tangan. Summa afadha al-ma ala ra'sihi, kemudian beliau tuangkan air ke atas kepalanya. Summa ghassala jasadahu, kemudian beliau guyur badannya. Setelah itu aku datang kepada Nabi, kata Maimunah, dengan bimindil, dengan kain, ya, bahasa kita handuk. Falam yuridaha, namun Nabi tidak menginginkannya. Mulailah Nabi mengibas-ibas air yang ada di badannya dengan 2 tangannya. Memitslu, demikian juga semisal itu adalah hadis Aisyah, di sana disebutkan kemudian Nabi menyela-nyelai rambut kepalanya dengan tangannya. Hatta idza dhanna, sampai Nabi menyangka bahasanya ana qad rawa basyaratahu, dia telah menyegarkan rambut atau kulit kepalanya. Maka Nabi tuangkan pada kepalanya air sebanyak 3 kali. Thumma ghassala, kemudian beliau guyur sisa badan yang lain yang belum terkena air. Kemudian wala yajibu 'alal mar'ah, dan tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk mengurai rambutnya. Ketika dia rambutnya dia kepang atau semacam itu, dia ikat, maka tidak perlu diurai ketika mandinya adalah mandi junub. Namun wajib mengurai rambut jika mandinya mandi karena haid. Dan di antara hikmahnya adalah karena mandi junub untuk perempuan itu berpotensi untuk terjadi beberapa kali, sering. Kalau setiap kali dia harus mengurai rambutnya, wah, kedinginan terus. Bisa jadi sebab sakit. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengurai, untuk mandi junub, namun wajib diurai, dilepas ikatan rambut untuk mandi haid. Dasarkan hadis Ummu Salamah, Ummu Salamah bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan yang sangat kuat ikatan rambutku. Apa perlu aku lepas untuk mandi junub? Maka Nabi katakan, la, tidak perlu. Innama yakfiki, sehingga cukup bagimu kau tuangkan pada kepalamu 3 kali tuangan. Thumma tafidina alikil ma, kemudian kau ratakan air ke seluruh badanmu, maka engkau telah suci. Maka ini hadis hadis tentang dalil tentang mandi minimalis. Ada di hadis Ummu Salamah. Ketuangkan kepala 3 kali, kemudian kau ratakan air, badan yang lain dengan air, sudah selesai. Kalau untuk mandi yang ideal, maka hadisnya ada di berdasarkan hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Kalau mandi yang minimal, itu berdasarkan hadis Ummu Salamah. Kemudian mandi yang hukumnya dianjurkan, telah lewat penjelasan mandi yang hukumnya wajib. Adapun mandi yang hukumnya dianjurkan, wal mustahabah dan dianjurkan, diantaranya adalah mandi setiap kali mau mengadakan hubungan suami istri. Berdasarkan hadis Abu Rafi', sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu malam beliau mandi di rumah istri yang ini dan di rumah istri yang itu. Dan aku katakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikannya 1 kali mandi saja? Maka Nabi mengatakan, hadza azka, ini lebih seger, wa athyab, lebih enak, wa athhar, dan lebih bersih. Diatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka orang yang maka ketika mau melakukan hubungan badan yang kedua, maka boleh sekedar wudu sebagaimana dalam pembahasan wudu, boleh juga mandi terlebih dahulu. Kemudian mandi untuk sholat Jumat, dan ini adalah mustahab menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah satu kalian mendatangi sholat Jumat, maka yang dituntunkan untuk mandi Jumat adalah yang pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Sehingga perempuan yang tidak pergi ke masjid untuk sholat Jumat tidak perlu mandi Jumat. Maka mandi tersebut karena sholat Jumatnya dan bukan karena harinya. Dan demikian pada jumhur ulama, khilafan li Ibn Hazm. Ibn Hazm berpendapat mandi Jumat itu karena harinya. Maka mau ke masjid mau tidak, hari Jumat mandi. Namun yang benar, sebagaimana pendapat jumhur, mandi Jumat adalah karena sholat Jumatnya. Di antara dalilnya adalah hadis ini, idza jaa ahadukumul jumu'ata, jika salah satu kalian mendatangi sholat Jumat, falyaghtasil, maka adalah dia mandi. Dan mandi Jumat adalah mandi mustahab yang paling ditekankan. Mengingat ada perselisihan di antara para ulama tentang hukumnya, apakah wajib ataukah mustahab. Bahkan nampaknya yang lebih tepat adalah mandi Jumat ini hukumnya wajib. Kemudian mandi untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian mandi ketika ihram di mikot saat umrah dan haji, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi untuk ihramnya. Kemudian mandi bagi orang yang memandikan mayit. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memandikan mayit maka adalah dia mandi. Namun dijumpai dalam riwayat yang lain, sahabat ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Maka ini menunjukkan bahasanya perintah di sini adalah perintah anjuran. Kemudian hukum yang berkaitan dengan man wajaba alil ghuslu, orang yang berkewajiban untuk mandi. Hukum yang dikaitkan dengan hal tersebut mungkin bisa kita sampaikan secara global fima ya'ti dalam poin berikut ini. Yang pertama adalah tidak boleh berada di masjid kecuali abir sabil sekedar lewat saja. Mengingat firman Allah Ta'ala, wala junuban ila abir sabilin, tidak pula junub kecuali sekedar lewat, hatta tartasilu sampai mandi. Fa'idha tawadu'a jasalul muksu fil masjid. Namun, jika dia telah berwudu terlebih dahulu, maka boleh baginya untuk tinggal di masjid. Listubuti dhalika an jama'atim nasohabah. Karena adanya praktek semacam itu dari sejumlah sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena wudu itu meringankan hadas, dan wudu adalah salah satu dari dua toharah di samping mandi. Yang beliau maksudkan dengan sejumlah sahabat di sini adalah satu riwayat dari Atha' bin Yasar, beliau mengatakan, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawadda'u wudu as-salati. Kata Atha' bin Yasar, aku melihat sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk santai di masjid dalam keadaan junub. Ini mereka lakukan ketika mereka berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Ini athar yang dimaksudkan. Kata Ibnu Katsir, athar ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini, wala junuban ila abir sabilin hatta taqtasilu, An-Nisa 43. Dan kata Ibnu Katsir, athar ini diriatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Kemudian la yajuzulahu, tidak boleh baginya menyentuh mushaf, mengingat firman Allah Ta'ala, wala yamassu ilal mutahharun, dan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang disucikan. Dan wajud dalalahnya kemarin telah kita sampaikan berdasarkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Madarijus Salikin. Demikian juga sabda Nabi, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali tahirun, orang yang suci. Kemudian yang ketiga, menurut penulis, tidak boleh baginya membaca Al-Quran dengan hafalan. Maka orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran dengan hafalan sampai dia mandi. Berdasarkan hadis Ali, beliau mengatakan Nabi SAW tidak ada yang menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran satupun kecuali keadaan junub. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih, dinisai oleh Al-Hakim. Kata Ibnu Hajar, di antara ulama yang mensahihkan hadis ini adalah Ibnu Sakan, Abdul Haq dan Baghawi, demikian juga Syu'bah menilainya sebagai hadis yang hasan. Meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Wali anafi man'ihi, dan karena dengan melarang orang yang junub untuk baca Al-Quran, maka ini memotivasi dia untuk segera mandi dan segera menghilangkan faktor pencegah baginya yang mencegahnya untuk membaca Al-Quran. Demikian juga haram bagi orang yang wajib mandi untuk mengerjakan sholat dan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana telah lewat penjelasan tentang hal tersebut ketika kita membahas tentang ma yajibul wudu, hal-hal apakah yang mewajibkan wudu, di al-bab al-khamis, di bab yang kelima dari buku ini. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam wa ridwan alhamdulillahi rabbil alamin. Salat subuh di masjid X, duduk menunggu terbit matahari di masjid Y, apakah tetap bisa dapat pahala umroh dengan salat dua rakaat setelah itu? Jawabannya tidak. Namun meskipun Anda tidak mendapatkannya, namun jika dia berpindah di masjid yang kedua tersebut dalam rangka al-ilmu, maka ini adalah amal yang juga amal yang tinggi nilainya. Sebagaimana kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'tiluhu syai', liman sohat niyatuhu. Sebenarnya belajar ilmu dan ada di majelis ilmu adalah satu amal yang tidak ada bandingnya untuk orang yang benar niatnya. Seorang mimpi di malam hari, namun saat bangun dia tidak sadar jika malam tersebut dia bermimpi, kemudian dia berwudu dan sholat subuh dan melakukan aktivitas lain. Ketika selesai aktivitas dia baru menyadari semalam dia bermimpi, bagaimanakah sholatnya juga ibadah lainnya yang dia kerjakan pagi hari itu. Ya, sholat subuhnya tentu tidak sah, dia wajib mandi setelah sadar kalau dia dalam keadaan junub, kemudian mandinya dia qadha' atau kemudian sholatnya dia qadha'. Yaitu dia setelah selesai mandi, kemudian dia langsung sholat subuh. Apa hukum pembagian THR saat Id? Hukumnya jika diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk diberi hadiah, maka hukumnya boleh. Namun jika diberikan kepada orang yang tidak boleh diberi hadiah, satu toko ngasih hadiah, dia sebut THR untuk apa? Bagian pembelanjaan dari kantor A, kantor B, kantor C. Bagian pembelanjaan. Maka ini bukan THR, ini rishwah. Meskipun dikasih nama THR. Ya boleh dikasih nama THR, non THR yang haram gitu saja. Maka ini tentu tidak diperbolehkan. Apakah ada sunnah mandi sebelum subuh? Jika yang dimaksudkan dalam kondisi puasa, dalam kondisi puasa ada orang dalam keadaan junub atau berhenti haid, maka boleh mandinya setelah subuh, setelah azan, setelah waktu subuh tiba, lebih baik lagi jika dia sebelum itu. Mohon penjelasan tadi tentang melewatkan tangan, bagaimanakah caranya? Caranya sekedar tangan dilewatkan. Kita basuh tangan kanan. Ketika kita basuh tangan kanan, maka tidak sekedar air diguyurkan, diletakkan, dibawahkan. Namun air tangan ikut bergerak di sini. Sekedar diusapkan. Maka kalau diartikan dengan aldahku menggosok, nanti khawatir, nanti dipahami, gosok menghilangkan daki. Padahal yang dimaksud dengan aldahku adalah sekedar demikian. Demikian juga kaki. Ketika basuh kaki, maka ada sunnah aldahku. Dan yang dimaksud aldahku bukan digosok. Yang item-itemnya bersih, tidak demikian. Aldahku yang dimaksudkan sekedar air itu dilewatkan di kaki, bukannya sekedar kaki ditaruh di bawah keran, gitu saja. Namun kaki ikut pegang-pegang lah. Maka itu adalku. Apakah wanita haid boleh menyentuh Al-Quran yang hanya berisi satu atau dua juz saja, bukan seluruhnya? Sebagaimana pendapat jumhurul fukaha atau jamahir fukaha, ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Jika itu adalah seluruhnya adalah Al-Quran. Maka tidak disyaratkan yang namanya mushaf harus 30 juz. Satu juz seluruhnya Al-Quran, maka itu mushaf. Bagaimana dengan menyentuh tafsir atau terjemahan? Terjemahan rata-rata sama banyaknya antara ayat Al-Quran dan kalimat-kalimat terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ini berarti terjemahannya tidak bagus. Terjemahan yang bagus untuk Arab ke Indonesia minimal 2 kali lipat. Teks Arabnya itu 1 muka, maka minimal terjemahan yang bagus harus jadi 2 muka. Kok kurang? Ini terjemahannya tidak ideal. Maka terjemahan terutama terjemah Depak jelas lebih banyak terjemahannya. Ada mukodimah, ada terjemahannya juga panjang-panjang. Tidak benar kalau sama. Seandainya ada yang sama, maka ini terjemahan yang tidak bagus. Bisa dipastikan. 95% itu terjemahan yang jelek. Kalau menulis atau menyalin beberapa ayat Al-Quran di buku tulis, apakah dibolehkan juga bagi wanita haid? Jawabnya, kalau pakai madhab jamahir fuqaha yang melarang, maka itu boleh asalkan tanpa dia menyentuh apa yang dia tulis. Dia tulis gitu, begitu saja tanpa dia menyentuh apa yang dia tulis. Misalnya bagian kaki terkena najis, kemudian langsung berwudu, bagian kaki tadi sekaligus dibersihkan saat wudu sebagai bagian dari wudu, apakah boleh? Insya Allah boleh, tidak mengapa. Ya. Karena yang menjadi syarat sah wudu adalah istinja. Kalau istinja, maka istinja dulu, baru berwudu. Namun jika kaki terkena najis karena misalnya kena kencing bayi atau semacam itu, kemudian wudu kemudian sekalian dibersihkan, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau untuk istinja, harus istinja terlebih dahulu, baru berwudu. Pada masalah mengusap plester luka, perban, dan sebagainya, yang harus diusap seluruh bagian atau seberapa? Seluruh bagiannya, jika seluruh plester luka tadi ada di anggota wudu. Dan sebagiannya, jika setengah-setengah. Misalnya plesternya panjang. Dari atas siku sampai sini. Maka dari sini, dari atas siku sampai sini. Sampai bawah siku. Maka yang wajib diusap cuma yang anggota wudu saja. Pas siku sampai bawahnya. Yang sini gak usah diusap. Namun jika itu plesternya memplesteri antara bagian wudu, anggota wudu dan bukan anggota wudu. Tapi jika plester luka itu di seluruh anggota wudu, misalnya di tengah-tengah tangan, maka segini plester lukanya, maka diusap dengan air, dengan telapak tangan yang sedikit basah, diusap seluruhnya. Maka seluruhnya ataukah sebagian tergantung posisinya. Posisi plester di mana? Posisi gips di mana? Kalau seluruh posisinya adalah di anggota wudu, dan ini masalah wudu, maka seluruhnya. Jika ini tidak di, ada sebagian di anggota wudu dan sebagian di luar anggota wudu, maka yang diusap yang pada anggota wudu saja. Namun jika mengusap ini pengganti mandi, maka ini misalnya ada plester di tangan, kemudian ada mandi begini, tangan diamankan terlebih dahulu, maka setelah itu baru kemudian dia urusi tangannya, maka bagian yang tidak kena plester wajib dibasuh. Bagian yang kena plester diusap. Kalau ini karena ini pengganti mandi, usapnya menggantikan mandi, maka tentu seluruhnya. Mandi oleh orang yang masuk Islam sebelum ataukah setelah syahadat? Tadi saya sampaikan, bisa sebelum syahadat sebagaimana ibunya Abu Hurairah, ataupun setelah syahadat. Bagaimana tata cara mengusap jilbab? Apakah seluruh bagiannya atau cukup mengusap bagian kepala? Cukup sebagian yang menutupi bagian kepala yang wajib diusap. Kemudian ada pertanyaan tentang masalah tadi, wajib mandi jika tidak wajib mandi jika ada hail. Maka yang dimaksud dengan hail itu bukan kondom. Yang dimaksud dengan hail bukan kondom. Kalau pakai kondom, ya itu tidak masuk dalam hal ini. Yang dimaksudkan adalah sebagian hubungan badan sebagian orang, apa namanya, cuma ini pakai celana, itu pakai celana, cuma disentuhkan, atau boleh jadi ada sedikit yang masuk, maka ini tidak termasuk dalam mengharuskan untuk mandi. Jika air tidak mencapai 2 kulah, lalu kemudian kemasukan kotoran jijak, apakah najis? Tidak berubah sifatnya. Maka ini kembali kepada permasalahan apakah kotoran jijak itu najis ataukah tidak. Nanti kalau menurut buku ini, Fikih Muyassar, nampaknya bisa kita simpulkan itu najis. Namun Allah Ta'ala alam, jika kita memegang kuat pendapat kaidah hukum asal adalah suci kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu najis, sehingga kita simpulkan ini tidak najis, maka tidak masalah dengan masuknya kotoran cicak di air yang sedikit tadi. Jika ada anggota wudhu yang tidak terbasuh karena terhalang cat atau semisalnya, maka wudhu tidak sah. Bagaimana jika ada coretan pulpen atau spidol di anggota wudhu, sahkah wudhunya? Maka saya kembali bertanya, maka perlu menghalangi adanya spidol tadi, menghalangi sampainya air ke kulit ataukah tidak? Maka Allah Ta'ala alam, sebagian spidol itu luntur jika kena air, pudar, maka itu mungkin wallahu a'lam itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Tapi kalau mungkin spidol yang memang anti air, maka itu berarti menghalangi air, dan ini menyebabkan bermasalahnya wudu orang tersebut. Jika kita menyadari adanya najis darah pada pakaian setelah menggunakannya untuk beberapa kali sholat, apakah sholat-sholat tersebut perlu dikotok? Jawabnya tidak perlu dikotok. Ya, untuk masalah najis, maka jika orang itu membawa najis ketika dia sholat karena tidak tahu atau karena lupa, maka dan baru tahu setelah selesai sholat, maka sholat sah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sandalnya itu ada najis. Setelah dapat satu atau dua rakaat diingatkan oleh Jibril kalau itu ada najisnya, maka Nabi mencopot sandalnya dan melanjutkan sholat dan tidak mengulanginya. Itu menunjukkan bahasanya dua rakaat atau satu rakaat yang lewat itu sah. Jika dari sini para fuqaha menyimpulkan, jika orang itu membawa najis karena lupa atau karena tidak tahu, kalau itu ada najis baru tahu setelah salam, maka sholatnya sah, tidak perlu ada yang diqadha. Lain halnya dengan wudu. Lain halnya dengan wudu orang lupa kalau dia belum berwudu kemudian sholat, maka ketika dia ingat, dia wajib berwudu kemudian mengulangi sholat. Maka syarat sah sholat nanti akan kita bahas sebenarnya. Itu ada dua macam. Ada syarat sah sholat mimba bil ma'murat, dan ada syarat sah sholat mimba bi tarkil manhiyat. Syarat sah sholat yang itu adalah babnya adalah mimba bil ma'murat, melaksanakan perintah semacam berwudu menghadap kiblat, maka jika salah wajib diulang. Namun jika syarat sholat itu mimba bil tarkil manhiyat, meninggalkan hal yang dilarang, semacam menjauhi najis, maka jika tidak tahu atau lupa, maka tidak perlu diqadha dan tidak diulang. Pembahasan lebih detailnya akan kita bahas ketika kita masuk bab sholat insyaallah ta'ala. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radha'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.